Peta Akidah. Akidah. Syuduha ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Pada hari kiamat kelak, Allah SWT akan menghadirkan para saksi-saksi, para saksi-saksi yang akan menjadi saksi akan semua amal perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi ini sepanjang hidup kita. Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah bukan dari pihak luar dari diri kita, tapi diri kita sendiri, yakni anggota tubuh kita sendiri. Di mana Allah SWT berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-19 dan seterusnya, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'. Pada hari nanti musuh-musuh Allah dikiring menuju neraka, sehingga apabila mereka telah mendatanginya, mendatangi neraka, maka bersaksilah atas mereka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit mereka tentang apa saja yang telah mereka lakukan dahulu. Kemudian mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, ya, kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Mereka, ya, para kulit itu yang berkata, ya, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami berbicara. Yang telah membuat kami berbicara adalah Allah yang telah membuat bicara segala sesuatu. Nah, dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa nanti pada hari kiamat yang akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang telah kita lakukan itu pertama adalah pendengaran kita, ya, penglihatan, dan juga kulit. Jadi saksi atas apa yang kita lakukan oleh yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut. Demikian juga tangan, kedua tangan akan bersaksi. Kedua kaki akan memberikan kesaksian apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh ini. Demikian juga bumi, ya, bumi yang kita injak, yang kita setiap saat tidak bisa lepas dari bumi. Ternyata diam-diam bumi ini merekam dan mengabadikan semua perilaku dan tindak tanduk kita, baik berupa kebaikan atau keburukan. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan menghadirkan bumi atau akan menghadirkan kesaksian bumi ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zalzalah, ya, surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Manusia, ya, seluruh manusia pada hari itu berkata, ya, ma laha, kenapa bumi ini bergoncang sedemikian dahsyat? Allah berfirman, yawma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu, pada hari kiamat itu, bumi menceritakan khabar-khabarnya. Karena Rabbmu telah mewahyukan atau memerintahkan kepada bumi untuk itu. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini, ya, pernah membaca ayat ini, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan khabar-khabarnya. Lalu beliau bertanya, atadruna ma akhbaraha? Tahukah kalian apa khabar-khabar bumi itu? Mereka, para sahabat, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau bersabda, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha an taqul 'amila kadha wa kadha yawma kadha wa kadha qala fa hadhihi akhbaruha. Beliau bersabda, sesungguhnya khabar-khabar bumi itu adalah bumi bersaksi atas setiap hamba, hamba yang laki-laki atau hamba Allah yang perempuan, tentang apa saja yang telah mereka kerjakan di atas punggungnya, yaitu di atas muka bumi. Bumi itu berkata, dia telah melakukan ini dan ini pada hari ini dan ini. Maka itulah khabar-khabar bumi. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi bumi akan mengkhabarkan nanti. Dan Allah menyuruhnya berbicara. Dan maka bumi pun berbicara. Ya, memberikan kesaksian yang jujur. Bahwa si fulan hamba Allah ini telah berbuat ini dan ini pada hari ini dan ini. Ya, dan seluruh perbuatan itu akan dituturkan oleh bumi ini. Kemudian tentang kesaksian langit, saya tidak mendapati dalilnya tentang bahwa langit akan menjadi saksi. Tapi bumi jelas hadisnya dan hadis ini sahih. Ya. Kemudian tentang para malaikat, ya, para malaikat pun juga memberikan kesaksian nanti pada hari kiamat tentang apa yang dikerjakan oleh hamba itu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 69. Allah berfirman dalam surah yang ke-39 itu, ya, ayat yang ke-69. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudhiya bainahum bil haqqi wa hum la yudzlamun. Dan bumi pun, bumi padang mahsyar bercahaya, ya, terang benderang karena cahaya Rabb-nya. Dan buku-buku amal perbuatan telah dibagikan atau dibagikan kepada masing-masing orang, ya. Kemudian nabi-nabi dan para saksi pun dihadirkan. Lalu mereka diberi keputusan secara adil, sedangkan mereka tidak dirugikan atau tidak dizalimi sedikit pun. Nah, jadi Allah berfirman dalam ayat ini, waji'a bin nabiyyina wasyuhada, dan akan didatangkan nanti para nabi dan para saksi, ya. Nah, tentang asyuhada atau para saksi di sini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksudnya, ay asyuhada minal malaikah al-hafadhah ala a'malil ibad min khairin wa syarr. Para saksi yang dihadirkan Allah itu adalah para malaikat yang mencatat amal-amal hamba, ya, baik berupa kebaikan atau keburukan. Jadi amal-amal tersebut, para malaikat yang mencatat amal itu hadir nanti, dihadirkan Allah untuk menjadi saksi. Jadi subhanallah, nanti saksi-saksi pada hari kiamat itu sangat banyak, dan mereka semua adalah saksi yang jujur, ya. Pertama adalah dari tubuh kita sendiri, ya, lidah, kedua tangan, kedua kaki, kulit, bumi yang kita injak ini. Para malaikat yang mencatat amal kita setiap saat. Dan seperti itu, ya, Allah menghadirkan para saksi untuk menunjukkan apa? Menunjukkan keadilannya. Untuk membuktikan bahwa Allah SWT maha adil dan tidak mendzalimi manusia atau hambanya sedikit pun. Ya. Ini hikmah dihadirkannya para saksi tersebut. Wallahu a'lam. دنيا العافن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العافن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا أمتنا معا شدوا يدا فركابنا